Bukan di kanan kagak dapat pilihan juga tuh, enggak juga. Bagaimana yang telah diumumkan sama Ta'ala yang Ahad malam Senin genap karena Ahad malam Senin ganjil kita kosong mustadil adalah kitab Aqidah Wasitiyah. Aqidah Wasitiyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Ya. Di dalam akidah wasitiyah ini insyaallah taala akan dibahas bagaimana sikap seorang muslim, keyakinan seorang muslim terhadap nama-nama Allah dan sifat. Karena tentang nama dan sifat Allah banyak di antara kaum muslimin yang tidak paham. Bahkan menurut para imam seperti Syekh bin Baz misalnya, seorang imam besar, seorang al-hafiz, seorang al-allamah tergelincir dalam masalah ini. Yang sangat terkenal dua imam besar, Al-Imam Al-Nawawi dan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau antum baca di Syarah Sahih Muslim dan di Syarah Sahih Bukhari, dua ulama besar yang disanjung oleh Syekh bin Baz ternyata dalam masalah asma wa sifat tergelincir. Ya. Sampai Al-Imam An-Nawawi di dalam syarahnya ketika membahas tentang As-Sa'ah, hadis yang sangat terkenal, hadis As-Sa'ah, hadis tentang betis Allah, di mana hadis yang cukup panjang, manusia berkumpul di mahsyar lalu Allah mengatakan, hendaklah kalian mengikuti sembahan kalian masing-masing. Yang menyembah batu, maka mereka bersama dengan batu, dan Allah masukkan ke neraka. Yang menyembah bintang, mereka berkumpul dan dimasukkan di neraka. Yang menyembah matahari, yang menyembah pohon, dan tinggallah tiga kelompok, Yahudi, Nasrani dan kaum muslimin. Karena hanya tiga kelompok inilah yang menyembah Allah. Terhadap Yahudi, Allah tanyakan, siapa yang kalian sembah selain Allah? Mereka menjawab, Uzair. Maka Yahudi pun dilemparkan ke neraka. Kemudian Nasrani, siapa yang kalian sembah selain Allah? Dijawab, Nabi Isa, Yesus. Maka dilemparkan ke neraka. Tinggallah kaum muslimin, tinggallah orang-orang mukmin. Allah bertanya kepada orang-orang mukmin itu, siapa yang kalian sembah? Dijawab, hanya Allah Rabbul Alamin saja, tidak ada yang lain. Gitu. Kemudian Allah mengatakan, kalau begitu sujudlah kepadaku. Aku Tuhan, aku Allah Rabbul Alamin, Mereka sebagian lari, sebagian tidak percaya, sebagian terbengong karena tidak yakin. Inikah Allah Rabbul Alamin? Karena memang belum pernah melihat. Maka kaum muslimin ketika oleh Allah disuruh sujud kepada Dia, mereka mengatakan, "A'udzu billahi minka." Aku berlindung kepada Allah dari engkau. Karena kaum muslimin tidak tahu kalau ini adalah Allah yang sebenarnya. Lalu Allah bertanya, "Adakah kalian mempunyai tanda? Siapa Allah itu? Kalian punya tanda?" Artinya kalau kalian melihat tanda itu, kalian tahu bahwa itu Allah, karena kalian belum pernah melihat seperti apa Allah itu. Dijawab, "Ya, kami punya tanda." Nah, detik itu Allah menyingkapkan tandanya. Apa? As-saf, betik. Ya. Nah, ini oleh Al-Imam An-Nawawi dikatakan hadza mustahil. Kalau yang dimaksud betis di sini adalah al-jari'ah, seperti anggota badan, ya. Beliau mengatakan hadza mustahil, ini mustahil. Ya. Nah, beliau sedikit terkena syubhat orang-orang ahlul kalam yang tidak mau menerima sifat-sifat Allah yang tidak masuk di akal mereka. Menurut ahlul kalam, kalau Allah sampai berbetis, mempunyai betis, ini tidak masuk akal. Ahlus sunnah wal jamaah, rasul dan para sahabat mengatakan tidak ada yang tidak masuk akal. Apapun yang Allah ucapkan tentang dirinya, wajib kita ucapkan tanpa ta'wil, tanpa tajwid, tanpa takwid, tanpa taktif. Inilah ahlus sunnah wal jamaah, rasul dan para sahabat. Karena Nabi ketika membawakan hadis ini tidak mengatakan maksud sak di sini apa, maksud betis di sini apa. Ya, insyaallah ta'ala kitab Aqidah Wasithiyah yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah ini menitik beratkan di situ. Karena apa? Karena kitab Aqidah Wasithiyah ini ditulis oleh beliau setelah beliau didatangi oleh seorang qadhi, seorang hakim dari negeri Wasit. Wasit nama sebuah negeri. Ya, di Damaskus, Palestina. Qadhi ini datang kepada Syekhul Islam, memohon kepada Syekhul Islam untuk menulis akidah yang sederhana, yang ringkas. Intinya tentang asma wa sifat. Tentu tentang rububiyah, uluhiyah juga dibahas. Ya. Maka beliau untuk memberi penghargaan kepada qadhi dari negeri Wasit ini, dari daerah Wasit ini, maka dinamakan kitab ini Aqidah Wasithiyah. Ya. Sama dengan Aqidah Thahawiyah, mengambil dari nama penulisnya Al-Imam Ats-Thahawi. Ya, bukan berarti ada akidah Islam yang namanya Wasithiyah, bukan. Itu nama kitabnya. Bukan nama akidahnya. Ya. Nama kitabnya itu Aqidah Wasithiyah. Sebelum sholat asar kira-kira qadhi Wasit ini datang kepada beliau. Selesai sholat asar, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis akidah ini. Sebelum maghrib selesai. Ya, habis sholat asar sampai sholat maghrib. Mungkin tanpa maroji, karena hafalan beliau begitu kuat. Ya, tanpa melihat maroji. Ya. Mari kita lihat apa yang ada di dalam kitab ini. Ya, kitab Aqidah Wasithiyah. Sebelumnya kita bahas sedikit siapa beliau. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan siapa pensyarah kitab ini? Karena tentu kita mempelajari kitab ini, tentu bukan saya yang mensyarahkan. Ya. Saya tidak mensyarahkan kitab ini. kita menukil, kita mengambil dari seorang ulama juga, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Jadi kita mengambil syarah dari beliau, Syekh Utsaimin. Ya, karena itu kedua syekh ini insyaallah dibahas sedikit. Yes. Tentang diri Syekh Utsaimin, saya kira maklum kita siapa beliau, karena belum lama kita berpisah dengan beliau. Belum lama beliau wafat. Yes, tahun 1999. Yes, di tahun yang sama meninggal Syekh Albani, juga Syekh bin Baz. Bahkan ditambah satu lagi, Syekh Sayyid Sabi. Tahun 99, tiga ulama umat ini ditambah dengan Syekh Sayyid Sabiq meninggal. Ya, itu musibah yang sangat besar. Dalam tahun yang sama meninggal tiga imam besar. Yang dua di Saudi, yang satu di Jordan. Sebagaimana kita tahu, manhaj yang ditempuh oleh Syekh Utsaimin mengikuti guru besar beliau. Ya, guru beliau banyak, di antaranya Syekh bin Baz. Beliau sempat berguru pada Syekh bin Baz. Ya. Salah satu guru besar beliau adalah Syekh Abdurrahman Sa'di. Kita tahu siapa Syekh Abdurrahman Sa'di, pemilik kitab tafsir yang sangat banyak dipuji oleh para imam, termasuk Syekh Al-Albani. Ini berbeda dengan ulama-ulama sebelum beliau di Saudi. Kita tahu di Saudi umumnya para ulama bermadhab apa? Hambali, umumnya. Tetapi bukan madhab dalam arti taklid, tidak. Artinya banyak dari pendapat-pendapat furu'iyah mengikut kepada Al-Imam Ahmad. Ya. Yeah. Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah tidak. Ya, Abdurrahman As-Sa'di tidak. Ya, saya bacakan. Wal manhajul ladzi salakahu Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di huwa manhajun kharaja bihi 'anil manhajil ladzi yasiru 'alaihi ulama'ul jazira. Manhaj yang dimaksud di sini bagaimana pengambilan hukum. Bukan manhaj cara beragama mengikuti Rasul dan para sahabat, bukan. Dalam pengambilan hukum, manhaj yang ditempuh oleh Syekh Abdurrahman Sa'di keluar dari manhaj yang biasa ditempuh oleh ulama-ulama Jaziratul Arab. Di mana ulama Najd itu umumnya, ghalibnya mengikuti madhab Hambali. Beliau tidak. Beliau menyatakan diri dan memberikan contoh bagaimana beliau tidak sama dengan ulama-ulama sebelumnya. Ini satu kebebasan. Karena ilmu itu tidak jumud. Murid tidak harus mengikuti gurunya. Bahkan murid akhirnya mengkritik gurunya. Ini hal yang biasa. Ya, kita tidak boleh jumud dalam hal ilmu, taklid buta, tidak. Nah, manhaj yang ditempuh oleh Syekh Abdurrahman Sa'di ini berpengaruh kepada muridnya atau murid besarnya, Syekh Utsaimin. Maka Syekh Utsaimin dalam hal ini beliau banyak berbeda dengan para imam sebelumnya, termasuk Syekh bin Baz. Ya, begitulah para ulama. Kita melihat bagaimana perdebatan yang sangat keras antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Perdebatan yang sangat kuat bahkan di kalangan sahabat, ya, antara Imran bin Husain dengan Ibn Abbas dengan Ibn Mas'ud. Ini kuasa dalam masalah furu'iyah, umumnya dalam masalah akidah sama. Maka sebagai contoh kita lihat bagaimana Syekhul Islam Ibn Taymiyah diambil ilmunya oleh Syekh Utsaimin, tetapi bukan berarti bahwa beliau taklid buta terhadap Syekhul Islam. Karena disebutkan di sini bagaimana Syekh Utsaimin sangat banyak terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran dan manhaj yang ditempuh oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan lain-lain. Ya, tetapi beliau tidak taklid buta. Sebagai bukti bahwa beliau tidak taklid buta, maka disebutkan di sini ada beberapa pendapat beliau yang berbeda dengan pendapat Syekhul Islam. Ya, ini untuk membuktikan. Ada beberapa di sini, tidak sampai 10 ya. Mari kita lihat. Ya. Agar sedikit kita tahu bahwa para ulama itu tidak jumud dalam berpikir. Tidak ta'assub. Tidak fanatik dengan satu mazhab. Yes. Maka begitulah manhaj salaf. Maka jangan sampai manhaj salaf sampai ke negeri kita ini menjadi satu pendapat bagaimana yang pernah diusulkan, ya. Pernah ada usulan sudah bagaimana salaf di Indonesia ini kita bikin satu, ya. Kalau turun sujud dengkul, ya udah dengkul aja semua. Kalau tangan, tangan semua. Ya. Ini dibantah habis oleh ustaz-ustaz kita yang tiba, ya. Ini tidak benar seperti ini. Ini mematikan ilmu. Ya. Maka lihat di kalangan salaf ada yang mewajibkan sadar, ada yang tidak. Ada yang turun sujud dengkul dulu, tangan dulu. Ini sesuai berjalan dengan kaidah ilmiah. Ya, jangankan kita, para ulama seperti itu, bahkan para sahabat seperti itu. Ya. Yang pertama, yara Syekhul Islam Ibn Taimiyah anna al-jama'ata syartun li sihhati shalah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah berpendapat bahwa berjamaah itu syarat sahnya salat. Jadi menurut Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kalau sholat tidak berjamaah tidak sah. Adakah dalilnya? Tentu. Ya, sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa barang siapa yang mendengar panggilan azan, man sami'an nida, falam ya'ti, lalu dia tidak datang untuk sholat berjamaah, fala sholata lahu, maka tidak ada sholat baginya. Nah, pendapat ucapan tidak ada sholat baginya ditafsirkan, dipahami oleh beliau Syekhul Islam Ibn Taimiyah tidak sah. Tidak ada sholat, tidak sah. Illa min udhrin, kecuali kalau ada udhur, sakit, hujan, safar dan inilah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Wa yara syaikhuna annaha wajibah. Tetapi syekh kita ini, Syekhul Taimin, mengatakan bukan syarat tetapi wajib. Wajib. Maka salat berjamaah hukumnya wajib. Bagi siapa? Bagi yang mendengar azan. Yang tidak mendengar azan tentu tidak wajib. Tidak wajib bukan berarti tidak perlu, tidak usah. Enggak. Walaupun kita tidak mendengar azan, tapi kita naik motor, naik mobil ke masjid terdekat, mungkin tidak terdengar azannya sampai ke rumah kita, maka ini satu kebaikan yang sangat besar. Ya. Yeah. Saya kira Allah alam pendapat beliau lebih kuat. Karena Nabi mengatakan salatul jama'ati afdalu min salatil fard. Salat berjamaah lebih baik dari salat al-fard, salat munfarid, salat sendiri. Berapa? 27 kali 5. Di riwayat lain 25 derajat, ya. Di riwayat lain disebutkan bid'an wa isyri 20 lebih. Kalau salat sendiri satu. Kalau tidak sah, tentu tidak ada, tidak akan ada derajatnya walaupun satu. Ya, ini salah satu contoh. Ya. Yang kedua, yara Syekhul Islam anna al-mutamatti'a fil hajj yakfihi sa'yul umrati an sa'yil hajj. Syekhul Islam Ibn Taimiyah berpendapat bahwa orang yang haji tamattu, al-mutamatti, haji tamattu, antum tahu umumnya haji dari negeri kita bertamattu karena tidak membawa haji, tidak membawa hewan kurban, membelinya di sana, maka berhaji tamattu bagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau membawa hewan kurban, maka beliau tidak bertamattu. Ya. Beliau berhaji ifrad. Haji dulu baru umrah. Karena beliau membawa hewan kurban. Bahkan ada riwayat, seandainya aku tidak membawa hewan kurban, aku akan bertamattu seperti kalian. Maka ucapan beliau ini dijadikan oleh para imam, haji tamattu itu yang terbaik. Ya, maka penyembelihan kurban pada haji tamattu itu bukan dam, itu bukan denda, tetapi memang diwajibkan. Ya, orang yang mengatakan haji tamattu bukan yang terbaik karena ada damnya, ini tidak tepat. Nah, dalam haji tamattu, Syekhul Islam berpendapat bahwa cukup sa'i umrah untuk sa'i haji. Jadi nanti kalau tawaf lagi, enggak perlu sa'i lagi, cukup tawaf saja. Ini terjadi khilaf yang panjang. Apakah setiap tawaf harus ada sa'i? Atau bisa tawaf saja tanpa sa'i? Ini juga khilaf yang panjang. Wabil khusus dalam masalah haji tamattu, Syekhul Islam berpendapat cukup satu kali. Wayara syekhuna anna sa'yal umrati la yakfi an sa'yil haji. Tetapi Syekh kita ini, Syekh Utsaimin, pensyarah kitab ini, Aqidah Wasithiyah, berpendapat tidak cukup. Jadi harus sa'i lagi. Ya. Untuk yang kedua, wallahu a'lam, saya tidak bisa menentukan mana yang lebih rajih. Yang ketiga, yara Syekhul Islami jawaza safaril mar'ati bila mahramin ma'al amni. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah berpendapat seorang wanita boleh safar tanpa mahram asalkan aman. Ini pendapat Syekhul Islam. Ya, saya kira masyhur pendapat ini. Ya, dengan membawa beberapa dalil, di antaranya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan adanya wanita yang berjalan sendirian dari Sana'a sampai Hadramaut. Itu kan sahabat, dari Sana'a sampai Hadramaut. Ini hadis yang sangat terkenal di mana Nabi mendapat pengaduan dari Khabbab bin Arad ketika Nabi tiduran nyantai di naungan Ka'bah. Khabbab bin Arad seolah-olah memohon kepada Nabi, kenapa engkau santai-santai sedangkan kami para budak pengikut engkau disiksa habis-habisan, kenapa engkau tidak memohon kepada Allah, ala tastanjiru lana, ala tad'u lana, tidakkah engkau memohon pertolongan kepada Allah untuk kami, berdoa kepada Allah untuk kami. Nabi menjawab, engkau tergesa-gesa. Ya, ini sunnatullah bahwa perjuangan para nabi dan rasul seperti ini. Umat sebelum kalian, pengikut para nabi, ada yang dibelah kepalanya menjadi dua. Karena apa? Karena keimanannya, karena mengikuti para nabi. Ada yang digaruk dengan garuk besi badannya, kulitnya, sehingga mengelupas kulitnya, kelihatan tulangnya. Itu semua tidak menyebabkan mereka keluar dari agama Allah. Kalian tergesa-gesa. Demi Allah, Allah akan memenangkan Islam ini sampai kaum muslimin merasa aman, tidak seperti sekarang ketakutan. Sampai seorang wanita berjalan dari Sana'a sampai Hadramaut. Ya, jarak yang sangat jauh, Sana'a sampai Hadramaut, tidak takut sendirian, itu sendirian. Tidak takut kecuali kepada Allah. Ya, hadis ini dijadikan hujah bagi beliau, berarti boleh. Ini dibantah oleh Syekh Utsaimin dan yang lainnya yang mengatakan haramnya safar tanpa mahram itu khabar. Bukan pemberitaan sebuah hukum. Karena Nabi juga mengatakan akan datang seorang wanita yang berpakaian tapi telanjang, melenggak-lenggok dan seterusnya dan seterusnya. Apakah ini bukti bahwa boleh wanita berpakaian tapi telanjang? Nah, berarti dalil tadi sekedar khabar, sekedar nubuat, sekedar ramalan, bukan pembenaran. paham segala itu ya. Dalil lain Aisyah. Dalil lain yang dipakai oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bolehnya wanita safar tanpa mahram adalah Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha peninggal Nabi pernah berhaji atau umrah tanpa mahram. Tanpa Abu Bakar sudah wafat, tanpa abangnya Abdurrahman atau Muhammad, ya pokoknya tanpa mahram. Ini dalil. Mustahil Aisyah berbuat keliru kemudian para sahabat diam saja. Ini dibantah pula oleh yang lain termasuk Syekhul Islam Al-Albani bahwa Aisyah pergi haji atau umrah waktu itu bersama bersama anak-anak Aisyah. Ya, anak-anak kan mahram. Siapa anak-anak Aisyah? Ya seluruh kaum muslimin. Karena Aisyah ummul mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Yang menjuluki Aisyah sebagai ibunya orang-orang mukmin langsung Allah. Berarti seluruh laki-laki muslim itu anaknya Aisyah, mahram dengan Aisyah, tidak boleh nikah dengan Aisyah. Gitu. Wabil khusus karena Aisyah istri Nabi tentu harus terus memakai cadar di hadapan siapapun. Ya. Nah, dalam hal ini Syekhul Islam berpendapat boleh wanita muslimah safar tanpa mahram dengan syarat aman. Wa yara syaikhuna 'adama jawazi safaril mar'ati bila mahramin mutlaqan. Sementara Syekh kita ini Syekh David melihat berpendapat tidak boleh seorang wanita safar tanpa mahram mutlaqan. Secara mutlak, ya, secara mutlak di sini tentu di luar dari daruri. Ya, kalau daruri, jangankan safar tanpa mahram, makan daging babi juga boleh, tidak puasa Ramadan juga boleh. Ya, kalau daruri, maksud mutlakon ini di luar daruri. Ya, kalau daruri ya tentu boleh. Misalnya dia harus meninggalkan kampung halamannya karena ada gempa, ya di kotanya dia harus pindah keluar kota bahkan keluar negeri menyelamatkan nyawanya, tentu ini daruri, tanpa mahram juga boleh. Yang keempat, yara syekhul islami jawazal jam'i bainal ukhtaini minal rada'ah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah berpendapat bahwa boleh mengumpulkan dua saudara susuan. Ya, saya nikah dengan fulana, habis itu saya nikah dengan si A. Ya, si fulana dengan si A ini saudara susu. Si fulana dengan si A ini menyusu pada diri wanita yang sama. Berarti kan saudara susu. Ya. Dua-duanya saya nikahi bersamaan boleh. Ini menurut Syekhul Islam. Ya. Bukan kakak beradik dari ibu yang sama, bukan. Tapi saudara susuan. Kita tahu saudara susuan kan mahram, jadi kakak beradik kan tidak boleh dikumpulkan. Jika kita nikah dengan si fulana, habis itu selang 3 tahun kita nikah dengan adiknya si fulana, tidak boleh. Haram. Sama juga ketika mengumpulkan keponakan dengan bibinya, tidak boleh. Walaupun dalam hal ini tentu ada khilaf. Di sini menurut beliau khusus sesusuan boleh. Ya, kembali Syahrul Islam tidak memperbolehkan dengan dalil apa? Ya, yahrumu minar rada'ah ma yahrumu minan nasab. Susuan itu, rada'ah itu menjadikan mahram persis seperti nasab, persis tidak ada bedanya. Kenapa dibedakan? Gitu. Jadi misalnya istri saya menyusui si fulana, istri saya menyusui si fulana, maka saya menjadi bapaknya bulanan. Gitu. Anak-anak saya jadi saudaranya si bulanan. Bapak dulu saya menjadi kakek nenek si bulanan. Semuanya tuh. Abang saya menjadi paman si Fulana dan seterusnya. Persis seperti Fulana itu anak saya, anak istri saya. Paham ya? Nah, itu maksud dari sabda Nabi. Yakumu minar raba, ma yakumu minar nasab. Bahwa susuan itu bisa membuat mahram persis seperti nasab. Kayak mahram. Maka tentang waris, birrul walidain dan seterusnya enggak. Ya, tetap bukan orang tuanya, hanya mahram saja. Dari jurusan tidak boleh nikah, boleh salaman, boleh boncengan, boleh melihat rambutnya, aurat zahirnya, itu saja. Dari jurusan situ. Adapun jurusan waris, berbakti kepada orang tua dan seterusnya berbeda. Ya. Nasab juga tidak boleh. Ya, bapak saya adalah si anu, saya orang anu karena enggak. Nasabnya tetap nasab orang tua aslinya. Kalau Quraisy ya Quraisy, kalau Arab ya Arab, kalau Jawa ya Jawa, walaupun menyusu kepada wanita manapun. Jadi sekedar mahram. Yang kelima, yara Syekhul Islam jawaz daf'i zakat fi qada'i dainil mayyit alladhi lam yukhlaf wafa. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah berpendapat bahwa boleh memberikan zakat untuk membayar hutang si mayyit apabila mayit itu mempunyai hutang, ya, dan itu boleh. Ya. Sementara kita tahu dari Syekh Taimin dan lain-lain bahwa jika mayat meninggal dan meninggalkan hutang, maka dari mana hutang itu harus dibayar? Dari harta si mayat. Dari harta si mayat. Berdasarkan keumuman firman Allah, min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain. Berikan warisan itu kepada ahli warisnya, anak istri dan seterusnya, setelah wasiat-wasiat mayat ditunaikan dan setelah hutang-hutang mayat dibayarkan. Berarti dari mana? Dari harta si mayat. Ya. Saya kira jelas dalam hal ini bahwa jika mayat punya hutang, maka hutang itu harus dibayar dari harta mayat. Jangan anaknya, jangan cucunya dan seterusnya. Jangan harta anaknya, jangan harta cucunya, jangan harta istrinya. Harta mayat, karena nas Al-Quran seperti itu. Gitu ya. Karena apa? Karena mayat ini meninggalkan harta. Harta itulah yang dipakai untuk melunasi hutang. Maka jangan dari harta zakat. Ya. Jangan dari harta zakat. Ah, beliau melihat di sini boleh. Tapi Syekhul Islam Syekh Utsaimin tidak membolehkan. Saya kira beliau lebih kuat pendapatnya dalam hal ini berdasarkan dalil umum secara mutlak firman Allah tadi min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain. Ya. Nah, kecuali mayat itu tidak meninggalkan harta, dia miskin sekali dalam hidupnya, ketika mati tidak meninggalkan harta, nah, tentu anak-anaknya, ahli warisnya, sebagaimana sabda Nabi kepada seorang wanita yang ingin membadalkan haji, Nabi mengatakan, bapakmu hutang kepada Allah. Jika bapakmu hutang kepada manusia, maka engkau yang paling berkewajiban untuk membayarnya. Sekarang bapakmu hutang kepada Allah kan nada. Nada. Ah, maka engkau lebih wajib lagi untuk membayarnya. Berarti dari sini anak mempunyai kewajiban membayarkan hutang ayahnya, ibunya yang meninggal apabila si mayat tidak meninggalkan harta. Yang keenam, yara Syekhul Islami jawaz ta'firil wajhi bitturab. Syekhul Islam Ibn Taymiyah berpendapat bolehnya menaburkan debu ke wajah, menaburkan tanah ke wajah, tazallulan lillah, sebagai tanda merendahkan diri di hadapan Allah, sebagai tanda menghambakan diri kepada Allah, rendah gitu. Maka mengambil tanah ditaburkan ke wajah. Ini pernah dilakukan oleh beliau, terutama ketika beliau tidak paham terhadap sebuah ayat, sebuah hadis. Beliau tidak paham terhadap satu ilmu, maka beliau merendahkan diri di hadapan Allah, beliau taburkan tanah ke wajah dan beliau mengatakan, ya muallima Ibrahim, ya muallima Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, muallimni, muallimni, wahai zat yang telah mengajarkan ilmu kepada Ibrahim, wahai zat yang telah mengajarkan ilmu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajarkanlah ilmu kepada, berikanlah aku kepahaman. Beliau merasa rendah sekali, beliau merasa prihatin sekali ketika beliau tidak faham terhadap satu ilmu. Karena orang beliau ingat tentu sabda Nabi, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu bih di. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah dia bikin, Allah bikin dia faham di dalam agama. Maka orang yang tidak faham terhadap agama itu bukan orang baik menurut Allah. Ya, saya enggak faham, kenapa maulid Nabi kok enggak boleh sih? Kan isinya bukan jadilan, joget-jogetan, ya. Isinya kan baik, ceramah, bahasa ini, bahasa itu. Saya enggak faham, enggak habis pikir, kenapa maulid tahlilan diharamkan? Dia enggak faham. Kasihan sekali. Ya, sangat kasihan. Tidak dikehendaki baik. Kalau antum faham, saya faham. Dan kefahaman ini Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ya, tidak ada hubungannya dengan kecerdasan IQ, profesor, doktor, dan seterusnya. Ya, berapa banyak profesor, doktor yang tidak paham bidang? Berapa banyak profesor, doktor Al-Azhar yang mengatakan Allahu fi kulli makan, Allah ada di setiap tempat, Allah ada di mana-mana. Sementara budak perempuan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Nabi, aina Allah? Di mana Allah berada? Dijawab dengan tegas, dengan yakin, Allahu fis sama, Allah di atas langit, Allah bersemayam di arsy. Lihat. Ini perbandingan yang diucapkan oleh Syekh Al-Albani antara budak perempuan di zaman Nabi yang tentu derajatnya lebih rendah dari pembantu hari ini. Pembantu kan masih merdeka, dia bisa berbuat apa saja. Ini budak. Ya, tetapi akidahnya selamat selima dibanding dengan profesor doktor di Al-Azhar Kairo. Ya, ini perbandingan Syekh Al-Albani. Maka perlu adanya tasfiyah, pembersihan secara besar-besaran, kemudian ditarbiyah. Dikosongkan dulu pemahaman keliru, subhat yang salah, kemudian diberikan pemahaman yang benar, at-tarbiyah. Ya. Nah, maka Syekhul Islam merendahkan diri di hadapan Allah ketika tidak paham terhadap satu ilmu. Prihatin sekali. Sangat prihatin. Maka beruntung kita, bersyukur kita ketika kita diberi kepahaman oleh Allah. Walaupun mungkin kita tidak bergelar sarjana, bahkan SMA tidak lulus dan seterusnya, tapi Allah bikin kita faham. Mana sunnah, mana bid'ah, faham. Mana syirik, mana tauhid, faham. Kenapa harus mengikuti Rasul dan para sahabat, faham. Kenapa tidak boleh tahlilan, meludan dan seterusnya, faham, faham, faham. Ini nikmat yang sangat besar. Sementara saudara-saudara kita yang IQ-nya tinggi, cerdas, bahkan profesor, doktor, tidak paham, berarti tidak dikehendaki baik oleh Allah. Maka kebaikan yang dimaksud bukan sekedar hafalan. Allah tidak katakan, Nabi tidak katakan, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia hafal, dia hafal, dia hafal, tidak. Tapi, faham. Maka perhatian para sahabat untuk memahami nas-nas Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, itu jauh lebih besar daripada perhatian para sahabat terhadap teks hafalan. Tentu mereka juga menghafalkan keutamaan yang sangat besar, hafal Al-Quran, hafal hadis-hadis Nabi. Tetapi jauh lebih besar apa? Faham. Faham. Al-ilmu, al-fahmu, kata para ulama. Ilmu adalah faham. Nah, kembali Syekhul Islam Ibn Taimiyah berpendapat boleh merendahkan diri di hadapan Allah dengan menaburkan wajah, menaburkan ke wajahnya turab, tanah. Wa yara syekhuna dha'fa hadzal qawl. Tetapi Syekh kita Syekh Taimiyah melihat berpendapat pendapat ini lemah. Kenapa? Li'anna al-ashla fil ibadat al-man'u wal hadr. Karena hukum asal dari sebuah ibadah adalah terlarang. Ini kan bagian dari ibadah, merendahkan diri kepada Allah, bertakarruf kepada Allah. Ini kan bagian dari ibadah. Maka kan tidak boleh ngarang sendiri. Ya, dengan cara apa kita merendahkan diri kepada Allah? Sujud, ruku, ya, memohon, berdoa, salat, puasa, zikir, baca Al-Qur'an. Itu cara merendahkan diri di hadapan Allah. Kan tidak mau kita ya, merendahkan diri di hadapan Allah dengan berguling-guling misalnya, dengan berjalan ngesot misalnya, tentu tidak boleh. Nah, maka Syekh Utsaimin melihat ini tidak boleh. Pendapat beliau lemah, pendapat Ibnu Taimiyah lemah menurut beliau. Hatta yakuma dalilun ala al-mashru'iyyah. Setelah datang dalil, setelah tegak dalil bahwa itu disyariatkan. Kan belum tegak dalil. Kecuali Syaikhul Islam membawakan dalil bahwa Nabi pernah mencontohkan setidaknya para sahabat menaburkan wajahnya dengan debu, dengan tanah sebagai tanda merendahkan diri bertakarruf kepada Allah. Kalau tidak ada, maka al-man'u terlarang. Hukum asal dari seluruh ibadah adalah terlarang. Saya kira jelas kita lihat di sini pendapat Syekh Utsaimin lebih kuat. Ya. Yang ketujuh, yara Syekhul Islam anna lil الثلث مع الإخوة المهجوبين بالأب. Syaikhul Islam Ibn Taimiyah berpendapat bahwa ibu mendapat harta waris dari anaknya yang meninggal itu sepertiga bersama dengan saudara perempuan yang terhijab oleh ayah. Jadi saudara itu bisa terhijab oleh ayah. Artinya, kalau ada ayah, saudara perempuan tidak dapat. Sebagaimana hijab dari anak laki-laki. Kalau saya punya anak laki-laki, saya mati, maka saudara saya semuanya tidak berhak dapat warisan dari saya. Tapi kalau saya tidak punya anak laki-laki, anak saya perempuan semua atau tidak punya anak, maka saudara saya dapat. Berarti anak laki-laki menghijab saudara dari mayat. Ah, itu jelas. Tidak ada khilaf karena jelas ayatnya. Yang tidak jelas ayah. Apakah ayah bisa menghijab, menghalangi saudara? Karena perselisihan yang terbanyak itu ada di faraid. Perselisihan yang terbanyak di kalangan para sahabat itu masalah faraid. Maka dalam hal faraid kita lihat bagaimana di Al-Muhalla Al-Mughni mengatakan ini faraid Umar, ini faraid Abu Bakar, ini faraid Ali, karena memang pelik, banyak perselisihan. Nah, ada kalanya orang punya istri 2-3 lain bapak, beda ibu dan seterusnya, ada keponakan, ada ini, ada kan kasusnya banyak sekali itu. Ya, sementara yang wajar-wajar saja seorang laki-laki mati meninggalkan istri dan anak sekian, nah itu tentu mudah. Tapi ada kalanya, ya, anaknya sudah mati, kemudian punya cucu, ya, bapaknya lain, kemudian ibunya dan seterusnya, nah, tentu itu timbul perbedaan. Maka Nabi memuji siapa? yang paling tahu tentang ilmu faraid. Ingat, pernah kita bahas dulu Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit dipuji oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dialah umatku yang paling tahu tentang ilmu faraid. Berarti tidak sembarangan ilmu faraid. Sebagian mengatakan setengah dari ilmu ini. Dan ini ilmu yang pertama kali hilang dari kaum muslimin. Ya, yang pertama kali hilang. Surah Rasulullah terbukti kebenaran sabda Nabi ini. Yang pertama kali hilang dari kalangan kaum muslimin ilmu warisan ini. Ya, artinya kaum muslimin masih pada sholat, masih puasa, masih pakai jilbab, haji, umrah. Tapi begitu pembagian waris, sudah tidak pakai lagi cara Islam. Sudah menyimpang. Ya, dibagi sama rata, dibagi sebelum ada yang meninggal. Jelas ini keliru. Ya, maka dalam ini perbedaan yang mencolok, yaitu terhijabnya saudara dari ayah. Ya, pendapat sahur Islam dan berbeda dengan pendapatnya sahur Taimin. Satu lagi, ya sahur Islam jawaz ziyadati baina ribawaini min jinsin wahidin fi muqabil sarr. Sa'ulkan Ibn Taymiyah melihat berpendapat bahwa bolehnya menambah antara dua zat ribawi, misalnya beras, minyak, kurma, gandum dan sebagainya. Ini zat ribawi, zat yang bisa bertambah berkurang, tidak seperti meja, kursi, mobil, handphone. Itu bukan zat ribawi. Zat ribawi yang ditakar, yang ditimbang seperti minyak, beras, jagung, kurma dan seterusnya, ini harus bagaimana sabda Nabi, harus ya dan biadin, harus sama, harus kuntan, harus sama, ya, untuk tukar menukar. Nah, beliau berpendapat boleh ada tambahan. Ya. Artinya beras 1 kilo Cianjur bagus ditukar dengan beras yang jelek ya 2 kilo, beliau masih berpendapat boleh. Sementara Syekh Utsaimin berdasarkan sabda Nabi, larangan beliau kepada Bilal ketika Bilal memberikan kepada beliau kurma yang sangat bagus. Bilal menjawab, kurmaku yang jelek tadi aku tukarkan dengan kurma yang bagus ini ya Rasul. Ya, 3 kilo dengan 1 kilo misalnya. Nabi melarang. Nabi mengatakan, Nabi menganjurkan kalau mau apa? Iya, dijual dulu. Jual dulu kurma jelekmu itu, kan jadi uang, jadi emas, baru dibelikan kurma yang bagus. Ini larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu. Ya, kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. قراءة إمامه في الصلاة السرية Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa makmum mencukupi bacaan imam. Bacaan imam mencukupi bacaan makmum. Artinya ketika imam membaca dalam sholat syahriyah, sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, maka makmum tidak perlu membaca suratul fatihah. Makmum tidak perlu membaca suratul fatihah, cukup imam saja. Wahuwa al-madhab. Jadi inilah salah satu madhab. Bukan satu-satunya madhab, artinya ada madhab lain, ada pendapat lain. ويرى شيخنا وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الجهرية. Sementara Syekh kita Syekh Utsaimin berpendapat wajibnya membaca surat al-Fatihah bagi makmum di salat jahriyah. Salat jahriyah tentu sepakat. Jika kita sebagai makmum salat zuhur, salat asar, tentu wajib membaca surat al-Fatihah. Ya, jika ada kesempatan, artinya imam belum rukuk. Inilah bukti bahwa Syekh Utsaimin rahimahullah tidak bertaklid terhadap orang yang sangat beliau kagumi, bahkan orang yang mengukir manhaj beliau, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, maka di dalam syarahnya ini betul-betul syarah ilmiah, bukan sekedar mengikuti apa yang menjadi pendapat Syekhul Islam. Tetapi karena syarah di sini titik beratnya adalah tauhid, akidah, maka insya Allah taala seluruh akidah Ahlus Sunnah sama. Dari masyrik sampai maghrib, seluruh ulama Ahlus Sunnah sama menyatakan bahwa Allah bersemayam di arsy, bahwa Allah turun setiap sepertiga malam, dan insyaallah mulai Ahad malam Senin, dua pekan lagi kita mulai membahas matannya. Ya, sementara kita bertemu lagi Sabtu malam Ahad besok. Ya, dengan kajian Bahjatul Nazir. Kita bersoal jawab. Apa tindakan suami bila istri selalu melarang suaminya ikut kajian sunnah seperti ini? Enggak kebalik nih, suaminya yang larang. Kalau suaminya larang kita bahas, ya gimana baiknya. Kalau istrinya yang larang ya enggak ada pembahasan. Ya, mau kalah sama ini, mau takut sama ini, ya. Kata anak saya, saya main nama. Suami takut sama. Tidak ada pembahasan dalam diri. Justru kita ajak, bahkan ya secara kasar kita paksa. Wajib bagi seorang suami memaksa istrinya untuk taat kepada Allah, untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang melarang suaminya, baru ini masalah. Karena istri wajib taat kepada suami dalam hal-hal yang ma'ruf, tapi yang mungkar tidak boleh. Tapi istri tidak punya kekuatan dan seterusnya, maka dibahas. Ya. Adapun istri yang melarang, tidak ada pembahasan. Apakah berbicara lewat handphone dengan perempuan bukan mahram dengan maksud-maksud tertentu diharamkan? Jangankan lewat handphone yang tidak ada orang, yang langsung saja kalau memang ada maksud boleh, dan itu dilakukan oleh Nabi. Itu dilakukan oleh para sahabat. Ya, berapa banyak riwayat, misalnya Zainab datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan bagaimana Ibnu Mas'ud menyarankan agar dia mengeluarkan zakatnya diberikan kepada suaminya Ibnu Mas'ud. Ini kan berhadapan. Riwayat Umar juga pernah, Umar didatangi oleh seorang wanita muda yang ayahnya dulu pernah ikut perjanjian Hudaibiyah. Lalu Umar memberikan kepada wanita muda ini harta yang banyak. Berarti berhadapan antara laki dan perempuan yang berhijab boleh dengan maksud-maksud tertentu. Artinya ada maksudnya, ada kepentingannya. Bukan saya ingin ngobrol tuh masih pulana itu. Dari mana sih? Saya nggak kenal. Ya ngapain? Ya. Emang orang yang kita lihat harus kenal semua. Emang tetangga kita harus kenal semua. Ya nggak kenal nggak apa. Kalau ada perlu bah. Apakah kelompok umat Islam yang Ustaz sebutkan tadi langsung seluruhnya dimasukkan ke surga atau dihisab lagi? Ini tadi ceritanya belum selesai. Sampai mana tadi? Safaat sudah belum? Sampai betis disingkat. Nah setelah betis disingkat, maka sujud kaum muslimin dan tahu bahwa itu Allah Rabbul Alamin. Kemudian diambil dari mereka orang-orang hadis sirat. Saya kira Umar Dur antum tahu bagaimana kaum muslimin melewati sirat. Berjatuhan kaum muslimin yang berbuat dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Yes. Sebelumnya dipisahkan dulu mana yang menyembah Allah dengan ikhlas, artinya tidak nifak, dia bisa sujud. Nah sementara sebagian orang Islam kaum muslimin yang menyembah Allah tetapi penuh dengan nifak, artinya tidak ikhlas. Kata Nabi, ketika kaum muslimin yang ikhlas menyembah Allah itu bisa sujud, menyembah Allah dulu waktu di dunia sujud, kemudian yang keislamannya karena keterpaksaan ada riya, ada nifak, mereka juga ingin sujud, tiba-tiba tulang punggung mereka seolah-olah tidak ada ruasnya, jadi tidak bisa ditepuk. Ya, setiap kali mereka mau sujud, maka mereka jatuh ke belakang, terlentang. Nah, orang-orang inilah yang dimasukkan ke neraka. Nah, tinggallah kaum muslimin yang bertauhid, kaum muslimin yang tidak berbuat syirik, kaum muslimin yang tidak nifak. Tetapi di antara mereka ada yang berzina, ada yang minum khamr, ada yang berjudi, ada yang meninggalkan sholat, ada yang meninggalkan puasa. Nah, orang-orang seperti inilah yang berjatuhan dari sirat. Ya, berarti tidak semuanya masuk surga untuk pertama kali. Lalu mulailah syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat. Nabi di atas jahannam mengatakan salim, salim, Allahumma salim, salim. Ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Maka terselamatkan orang-orang yang sudah disiksa di neraka dalam waktu sekian puluh tahun, sekian ratus tahun. Gitu. Kemudian malaikat. Malaikat juga diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Kemudian kaum muslimin. Sebagian kaum muslimin mengatakan, ya Allah, aku dulu, kami dulu sholat bersama mereka, puasa bersama mereka, ngaji bersama mereka. Masih ingat? Ya, mohon selamatkan mereka dari neraka. Lalu diangkat, dapat syafaat. Tentu ini berjalan setelah ratusan atau mungkin ribuan tahun. Sudah selesai memberikan syafaat. Nabi memberikan syafaat, para malaikat memberikan syafaat, kaum muslimin memberikan syafaat, terutama yang 70 ribu itu. Kata Allah, tinggal aku yang belum. Tinggal aku yang belum menyelamatkan kaum muslimin, kaum mukminin dari neraka. Maka Allah ceburkan tangannya, telapak tangan Allah ke dalam jahanam itu. Lalu diraup oleh Allah, maka masuklah ke tangan Allah orang-orang yang imannya sebesar zarrah. Ya, tidak lain disebutkan orang-orang yang tidak punya kebaikan sama sekali. Artinya belum pernah sholat, belum pernah puasa, belum pernah zakat, haji. Apa yang mereka punya? Iman saja, tauhid saja. Dan ini tidak disia-siakan oleh Allah. Inilah manusia-manusia terakhir yang diangkat oleh Allah dari neraka. Lalu Allah masukkan mereka ini ke dalam Nahrul Hayat. Nahrul Hayat. Nahrul itu sungai, hayat itu hidup, kehidupan. Nah, maka mereka yang sudah menjadi arang, kemudian kembali seperti semula manusia biasa, ya, setelah dimasukkan ke Nahrul Hayat. Dan seterusnya sampai mereka semua masuk surga. Jadi iman adalah sesuatu yang terhebat. Sementara yang tidak ada iman, walaupun mereka sholat, puasa, zakat, haji, tidak pernah diangkat oleh Allah dari neraka. Tergantung bid'ahnya seperti apa. Karena bid'ah dibagi dua, bid'ah mufassiqah dan bid'ah mukaffirah. Bid'ah mufassiqah, bid'ah yang ada harapan ampun, seperti bid'ah amaliyah, usolli, tahlilan, wudan, manakibat. Ini ada harapan ampun, belum menyebabkan mereka keluar dari Islam. Adapun bid'ah mukaffirah, seperti bid'ahnya orang-orang Rafidah, bid'ahnya orang-orang Bulatul Qadariyah, bid'ahnya orang Ahmadiyah, maka ini yang menyebabkan mereka keluar dari Islam. Karena bid'ah yakin. Iya. Ada hadis muslim di mana ada orang yang banyak melakukan sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya, tapi dia masuk neraka. Kenapa masuk neraka, muflis, bangkrut? Karena tadi pahalanya diambil oleh orang-orang. Orang-orang yang apa? Orang-orang yang didolimi oleh dia. Dia hutang tidak dibayar, harta orang dia ambil. Orang tak salah apa-apa, dia pukul, dia tendang, dia siksa, dia bunuh. Ini kedolimi. Orang seperti ini nanti pahalanya akan diambil oleh orang-orang yang didolimi sampai habis pahalanya. Habis pahalanya, sementara masih ada orang yang datang untuk menuntut haknya, padahal pahalanya sudah habis. Maka dosa orang-orang yang didolimi itu diberikan kepada dia. Maka pahalanya habis, dosanya bertambah. Maka Allah lemparkan orang seperti ini ke neraka. Inilah keterangan dari Nabi tentang muflis. Jika bangun kesiangan kira-kira pukul 8 atau 9 pagi, apakah masih wajib sholat subuh? Ya, masih. Ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau pulang dari perang Tabuk, bangun kesiangan di perjalanan, lalu matahari sudah tinggi, maka beliau menyuruh Bilal untuk azan, bahkan beliau menyempatkan diri qobliyah subuh, kemudian sholat berjamaah. Tentu ini bukan bagi orang yang sengaja menunda-nunda waktu sholat sampai waktunya habis. Ini bagi orang yang tiba-tiba sadar belum sholat, tiba-tiba ingat belum sholat, tiba-tiba terbangun belum sholat, karena melalaikan waktu tidak diperbolehkan. Ya, nggak bisa ya. Apalagi sekedar nonton bola, bekerja, rapat, urusan proyek sekian miliar, tidak bisa dan tidak boleh menyebabkan seseorang menunda sholat sampai waktunya habis. Bahkan menunda sholat sehingga tidak mendapatkan sholat berjamaah. Tadi sudah kita bahas, ya, pendapat Syekh Utsaimin wajib sholat berjamaah. Pendapat Syekhul Islam syarat sahnya sholat. Berarti kalau sholat tidak berjamaah tidak sah. Ini Syekhul Islam. Adapun Syekhul Taimin mengatakan wajib. Ya, tidak ada yang mengatakan disukai, ya, atau mungkin sedikit dari ulama, dan itu pendapat yang lemah. Karena ancaman Nabi betul-betul berat. Wahariku alaihim buyutah, akan aku bakar rumah-rumah orang yang tidak mau sholat berjamaah. Mustahil perbuatan yang tidak wajib sampai dilarang oleh beliau, sampai diancam oleh beliau untuk dibakar. Apakah benar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah pernah memperingatkan, menasihati seorang imam, seorang pemimpin salah perang-perangan? Bagaimana perkataan orang-orang yang memperbolehkan demonstrasi? Saya tidak tahu. Justru beliau dipenjara bertahun-tahun, 7 tahun, ya, dikeluarkan ketika disuruh memimpin pasukan perang. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak menentang penguasa. Bahkan kalau beliau ingin menentang, kan ribuan kaum muslimin tunduk kepada beliau. Kalau beliau ingin gulingkan itu penguasa, saya kira mudah. Tapi beliau tidak melakukan. Ini bukti bahwa beliau berpegang kepada manhaj yang hakim, wajib taat kepada pemimpin, walaupun pemimpin itu dzalim. Kedzaliman seorang pemimpin, urusan seorang pemimpin itu dengan Allah. Adapun kita sebagai rakyat, sebagai ulama, sebagai ustaz, sebagai orang biasa, wajib taat kepada pemimpin. Bagaimana dicontohkan oleh Imam Ahmad, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan lain-lain yang dipenjara, disiksa oleh para penguasa, tetapi tidak melawan. Padahal punya pasukan, punya pendukung. Ya. Bagaimana jika kita mendengar azan tetapi masih bekerja membantu orang tua di ladang dan seterusnya sementara azan sudah terdengar? La tu'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk, siapapun makhluk itu, mau ibu kita, ayah kita, atasan kita, raja kita, tidak boleh kita taati kalau itu bermaksiat kepada Allah. Ketika kita terus bekerja sementara azan sudah berkumandang, berarti ini maksiat. Maka wajib bagi kita menghentikan kerjaan kita untuk memenuhi panggilan azan, yaitu sholat berjamaah. Ya, wajib bagi kita memberikan pengertian, nasihat kepada orang tua. Bolehkah memakai batu akik dengan niat sebagai hiasan? Hukum asal cincin boleh. Nabi mempunyai cincin perak, ya. Maka ini boleh. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan di jari mana beliau memakai, ya, di jari yang kiri. Maka ini dijadikan hujah bolehnya memakai arloji dan seterusnya, jam tangan di sebelah kiri. Ya? Pengaruh buruk buat masyarakat gitu. Jadi pakai tonggong itu kan biasanya kalau di masyarakat kan dibilang apa? Iya, sesuatu hal yang mendatangkan fitnah lebih baik kita hindari. Walaupun ini boleh mubah, tetapi masyarakat terlanjur meyakini kalau pakai cincin batu berarti ada apa-apanya, ada jimatnya, ya, apalagi antum dikenal bertauhid, rajin ngaji, apalagi ustaz, ya. Oh, ustaz pakai jimat berarti boleh, ya. Itu ustaz pakai cincin batu, hal seperti ini lebih baik kita hindari. Jangankan mubah, mustahab, disukai, sunat kata orang, tetapi bisa menyebabkan fitnah, lebih baik dihindari. Mana dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Aisyah mengatakan, kalau bukan karena kaummu wahai Aisyah baru saja keluar dari jahiliyah, maka aku rombak Ka'bah menjadi 2 pintu, begini, begini, begitu. Ya, ini tentu kebaikan. Karena bangunan Ka'bah seperti itu, 2 pintu dan seterusnya, itu persis seperti apa yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. dan itu yang terbagus. Dan Nabi tahu berdasarkan wahyu. Tapi Nabi batalkan niatnya yang bagus itu karena untuk menjaga fitnah. Dari sini keluar hukum bahwa jika ada perbuatan yang bagus, yang mustahab, yang disukai, yang mengikuti sunnah Nabi, tapi tidak wajib ya, kok kira-kira mengundang fitnah, maka lebih baik kita tinggalkan. Kecuali wajib. Seorang wanita difitnah ketika dia memakai jilbab, maka enggak peduli. Karena jilbab wajib, menutup aurat wajib. Dampak apapun dari sebuah kewajiban tidak boleh kita pedulikan, kecuali darurat. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri sekali lagi, kita bertemu Sabtu malam Ahad. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.